Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Teringat sebuah nasihat dari al-'alamah al-muhaddits Syekh Muqbil bin Haji Al-Wadi'i rahimahullahu taala di dalam risalah beliau Qam'ul Ma'anid atau Qam'ul Mu'anid halaman 61, beliau rahimahullahu taala mengatakan, nahnu fi zamani fitanin. Kata beliau rahimahullah, kita ini berada di zaman fitnah. Ini zamannya beliau, tahun 2000, sebelum 2000. Fayajibu, maka wajib, an natafaqqaha fi dinillah. Maka wajib agar kita senantiasa tafaqquh fi dinillah, mempelajari, memfaqihkan diri terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Hatta nabta'ida 'anil fitani. Agar kita bisa menjauh, benar-benar menjauh, anil fitan, dari fitnah, ala basiratin, di atas ilm. Fa'asara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, yul ikhwah. Nasihat yang sangat berharga, dan sangat-sangat kita rasakan pada masa-masa kita ini. Bahkan 20 tahun sebelum kita berada pada masa-masa ini, beliau sudah memperingatkan, nahnu fi zamani fitan. Kita sudah berada di zaman fitnah-fitnah. Nah, maka wajib, kata beliau, fayajibu an natafaqqaha fi dinillah. Wajib bagi kita untuk tafaqquh, memfaqihkan diri. Tidak semata-mata menuntut ilmu saja. Menuntut ilmu, lalu kita faqihkan. Benar-benar kita pahamkan diri kita, fi dinillah, terhadap agama kita. Selaras dengan nasihat ini, sabda Rasulullah SAW yang masyhur, yang senantiasa kita dengar, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, badiru bi'a'mali fitanan. Bersegeralah oleh kalian bil'a'mal, untuk melakukan amalan-amalan fitanan, sebelum fitnah-fitnah itu datang. Kaqita'il laylil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau kita pahami dengan benar hadis ini, badiru, bersegera. Artinya mas segera. Jangan menunda-nunda. Bil a'mal, dengan amalan-amalan yang tentunya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Iya. Karena amalan tanpa bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah merdud, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya amalan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah wajib untuk kita terlebih dahulu menuntut ilmu. Badiru bi a'mal, bersegera beramal. Juga maknanya bersegera dalam menuntut ilmu, memfaqihkan diri dalam agama, lalu amalkan ilmu-ilmu tersebut, fitanan, sebelum datang fitnah. Dan digambarkan oleh beliau alaihi salatu wasalam, apa itu fitnah yang harus kita hindari, kenapa begitu mengerikannya, kenapa begitu harus kita mempersiapkan diri kita, karena fitnah itu kaqil ta'il laylil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau kita lihat malam, sudah seperti itu saja. Malam belum lepas gitu ya. Tetapi kata Rasulullah, malam yang gelap ini kaki pak memiliki potongan-potongan. Bisa kita lihat potongan? Antum lihat potongan-potongan malam gak? Lihat ya? Ya, belum lepas gitu aja kan. Menunjukkan betapa gelapnya, betapa samarnya fitnah. Sehingga kita badiru, bersegera. Bil a'mal, untuk beramal. Tentunya sebelum beramal kita berilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum amal. fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, harus berilmu dulu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Saking mengerikannya, kata Rasulullah SAW, fitnah-fitnah itu akan menyebabkan seseorang yang tadinya di pagi hari mukmin menjadi kafir di sore hati. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pada pagi hari seseorang itu adalah seorang mukmin wa yumsi kafira. Sore harinya menjadi kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yumsi rajulu mu'minan, di sore harinya seorang laki itu mukmin. Wa yusbihu kafira, di pagi harinya kafir. Makanya jangan heran ketika kita lihat seseorang yang ditokohkan, terlihat agamanya sangat kuat, belajarnya sangat mendalam, fasih dalam berbahasa Arab, menyampaikan ajilah dalil-dalil, lalu terucap dari mulutnya sesuatu yang mengandung kekufuran. Jangan heran, karena inilah zamanun fitan, zaman fitnah. Ya. Yang tadi ahlu sunnah menjadi mubtadi. Yang tadinya ahlul haq menjadi ahlul batin. Tidak heran di zaman fitnah. Bahkan Rasulullah contohkan tidak tanggung-tanggung, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya mukmin, sorenya menjadi kafir. Sangat mengerikan. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah SAW tutup, barakallahu fikum, bahwasanya orang tersebut menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Ujung-ujungnya apa? Dunia. Nah. Dan nasihat beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muqbil bin Haji Al-Waji'i. Na'am barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya ketika banyak fitnah, wajib bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Bukan sebaliknya. Waduh, ngaji siti kok ana fitnah. Ngaji siti kok ana fitnah. Jangan berpikiran demikian. Nah, fitnah itu akan terus aja. Ngaji tidak ngaji akan terus aja. Kenapa? Karena zaman fitnah. Badiru bi a'mali fitanan. Akan terus ada fitnah. Ya, lantaku masa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hatta ya tadharu al fitnah. Tidak akan bangkit hari kiamat kecuali sampai nampak fitnah. Bahkan kata beliau rahimahullah ta'ala, fayajibu anna tafaqqaha fi dinillah. Wajib bagi kita untuk terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Jangan sebaliknya, kayak ngaji yuk fitnah. Akan terus ada fitnah. Terus. Ya. Jangan malah balikannya, kita pergi, gak mau ngaji untuk menjauh dari fitnah. Salah. Mungkin antum dari fitnah-fitnah yang ada di hadapan antum akan selamat. Tapi di luar sana akan lebih banyak fitnah-fitnah. Yang tanpa bimbingan ilmu ala basirah, kita akan tersesat lebih jauh. Atau bahkan fitnahnya cuma berupa syahwat, kita sudah terpental. Dengan syubhat yang lebih ringan, kita akan terpental. Lalu bagaimana solusinya terus? Istiqomah di dalam menuntut ilmu. Hatta nabta'ijam anil fitan, kata beliau, sampai kita menjauh dari fitnah-fitnah ala basiratin, di atas ilmu. Punya ilmu, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, ya, ahlu sunnah wal jamaah, langsung terapkan, langsung amalkan. Badiru bi a'mal fitanan, itu kuncinya dari Rasulullah SAW. Hatta nabta'id, sampai kita benar-benar menjauh dari fitnah ala basiratin, di atas ilmu. Jadi jangan kebalik mikirnya, oh, ngaji terus malah fitnah, gak selesai-selesai. Enggak, memang terus ada. Sampai nanti akhir zaman. Dan yang nanya fitnah itu samar. Kaqita'il lailil mudlim. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Gak bisa kita lihat kecuali ala basirah, di atas cahaya ilmu. Makanya ilmu itu dinamakan al-basirah, cahaya yang penerang. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait jin dalam syariat Islam. Terakhir kita sudah mengambil tempat-tempat atau kegemaran jin kafir atau syaitan. Nah, di antara tempat-tempat yang digemari oleh syaitan atau jin kafir, yang pertama adalah kamar mandi, kandang unta, lubang-lubang, pasar, kuburan, lautan, rumah yang sepi atau tidak dihuni, lama kosong, dan juga di antara panas dan teduh. Baina dhilli wasyams. Nah, itu adalah tempat-tempat yang digemari oleh jin kafir atau syaitan. Namun secara umum, barakallahu fikum, syaitan ataupun jin kafir ini berada di mana-mana. Nah, karena pada asalnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi ini agar ditempati manusia dan jin. Sebagaimana dalil yang telah lalu, yang telah kita sebutkan di awal. Jadi di mana-mana ada syaitan. Makanya kalau ada orang ngeklaim punya teknologi, aplikasi, dulu sempat viral, sempat ramai. Aplikasi ini bisa mengetahui radar, dan di sini ada jin. Itu aplikasi bohongan, itu jelas. Kalau aplikasi itu canggih, benar-benar bisa membaca radar keberadaan jin, setiap saat bunyi dia. Kenapa? Ya ada jin korin, ada jin macam-macam, iya. Nah, menunjukkan aplikasi tersebut tidak mutakhir. Hanya bohong-bohongan saja. Di sana ada. Tidak, harusnya bunyi tiap saat, ya. Karena di mana-mana ada jin. Adapun tempat-tempat yang mereka gemari tadi, 8 tadi, yang bisa kita kumpulkan. Nah, barakallah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait jin itu yatanakahun, mereka itu menikah. Wa yatanasalun, dan juga memiliki keturunan-keturunan. Bangsa jin barakallahu fikum juga melakukan pernikahan di antara sama mereka. Atau sebelumnya anaknya kami sampaikan barakallahu fikum, karena ini pembahasannya pernikahan jin. Mungkin ada beberapa hal yang bahasanya agak-agak kesana ya. Afwan ya. Namun ini dibahas oleh para ulama. Nah, bangsa jin juga melakukan pernikahan di antara sama mereka. Mereka juga melakukan hubungan suami istri sesama mereka sebagaimana manusia. Nah, berkata Syibli rahimahullahu ta'ala bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman, ayat ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lam yatmithunna insun qablahum wala jannun. Dan tidaklah menyentuh mereka hurun ain, bidadari-bidadari di surga, manusia sebelumnya, dan demikian pula jin. Menunjukkan bahwasanya di dunia, selain dari hurun ain, dari bidadari, yakni wanita-wanita di dunia, baik kalangan jin, baik kalangan manusia, mereka pernah tersentuh oleh manusia, bagi wanita manusia, ataupun jin perempuan oleh jin perempuan. Ya, adapun yang di surga kelak belum tersentuh. Ya, ini namanya mafhul dari ayatnya. Dipahami di ayat dari surga kelak ada wanita-wanita bidadari-bidadari belum tersentuh sama sekali. Berarti di dunia apa? Wanita dari kalangan manusia itu pernah tersentuh oleh manusia secara umum. Demikian pula jin perempuan itu pernah tersentuh oleh jin laki-laki. Barakallahu fiik. Lalu beliau Syibli rahimahullahu taala mengatakan hadza ayat ini yadullu ala annahu yata'atta minhu muttamas wa huwa al-iftidad. Ayat ini menunjukkan bahwasanya bangsa jin yata'atta minhu muttamas, saling bersentuhan, wa huwa al-iftidad, yakni berhubungan suami istri. Nah, Sebagaimana manusia, barakallahu fikum, di antara tujuan bangsa jin mereka menikah melakukan hubungan suami istri ini adalah untuk tanasul, mencari keturunan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatattakhidhunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian manusia, afatattakhidhunahu, menjadikan dia iblis, wa dzurriyyatahu, dan juga keturunan iblis, awliya'a min duni, sebagai wali-wali selainku, wa hum lakum adu, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Naam, barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hadza yadullu ala annahum yatanakahuna li ajli dzurriyyah. Ini ayat ini menunjukkan bahwasanya bangsa jin mereka menikah, ayatnya yang tadi ya, lam yatmithunna insun qablahum walal jin. Untuk apa? Li ajli dzurriyyah, untuk mendapatkan keturunan. Ayatnya ini, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Di sini disebutkan apa? Dzurriyyatahu, keturunan di dia. Siapa? Iblis diciptakan dari api. Fakana minal jin, dan iblis termasuk dari jenis jin. Dzurriyyatahu, dia memiliki apa? Keturunan. Berarti jin itu atau iblis itu menikah, atau jin menikah, lalu mereka memiliki anak. Dan itu menunjukkan barakallahu fikum bahasanya mereka itu menikah dan memiliki keturunan. Naam. Diriwayatkan oleh Asy-Syibli atau Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, kata beliau ketika itu sa'alani rajulun, kata Asy-Sya'bi, ada yang bertanya kepadaku seorang laki, hal li iblis zaujatun, apakah iblis itu memiliki istri? Fakultu, maka aku katakan, inna dhalika ars. Waktu itu ada walimah ars. Dijawab ya. Ya, dengan ada bercanda. Lam ashadhu, tetapi aku tidak menghadirinya, kata beliau. Thumma dhakartu qaulahu ta'ala, kemudian aku sebutkan firman Allah, afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni. Apakah kalian akan jadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali selainku? Naam. Fakultu, lalu kata Sya'bi, aku katakan, annahu la takunu dhurriyah illa min zaujatin. Dan tidak ada keturunan, kata beliau rahimahullah ta'ala, kecuali dengan adanya istri. Ini kata beliau. Fakultu na'am, maka aku katakan iya. Namun, barakallahu fikum, kalau jin, ini memang kebanyakan dari para ulama mengatakan jin dengan jin laki-laki, jin perempuan itu menikah. Ini pendapat yang sangat kuat. Nah, lalu di antara jin laki-laki, jin perempuan ini melahirkan keturunan-keturunan. Jin. Terus. Dan umur mereka panjang, barakallahu fikum. Jadi, bangsa mereka itu lebih banyak. Ya, kita mungkin umur 60 tahun bisa punya anak berapa? Berapa? 10. Ya. Nah, kalau istrinya satu. Jadi 20 dan seterusnya. Nah kalau mereka usianya ratusan, jadi lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi. Ini jin. Nah, para ulama sangat kuat dalil-dalil mereka menunjukkan bahwa jin itu mereka memiliki keturunan dan menikah. Adapun iblis, ini diperselisihkan. Apakah iblis itu memiliki istri? Ya, pendapat pertama mengatakan iya. Di antaranya siapa? Asy-Sya'bi. Dalilnya apa? Duriyah, keturunan itu tidak mungkin kecuali dari apa? Dari seorang istri. Iblis punya istri, baru punya jin-jin. Demikian. Ini pendapat Syafi'i. Namun para ulama yang lain mengatakan belum tentu. Karena apa? Tidak ada dalil yang jelas menunjukkan iblis itu memiliki seorang istri. Tetapi apa? Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki iblis itu langsung memiliki keturunan tanpa seorang istri. Bisa jadi. Karena apa? Karena dia makhluk lain. Dan yang jelas, tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya iblis itu ada istri. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan iblis itu bertelur. Iblis bertelur, lalu muncul dari telur itu menetas jin, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Maka kami pribadi juga berat untuk mengatakan iblis punya istri. Kenapa enggak ada dalil? Adapun keturunan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bagaimana Allah memberikan iblis keturunan. Adapun bangsa jin, memang mereka menikah dan memiliki keturunan. Kalau iblis, beda halnya. Perkara lah lain. Paham ini permasalahannya? Paham. Kalau iblis masih diperselisihkan, kalau jin yang kuat, yang rajih, mereka saling menikah dan juga saling memiliki keturunan. Barakallahu fikum. Namun kalau mau mengatakan iblis punya istri, ini, ada salafnya. Siapa? Asy-Sya'bi. Na'am, barakallahu fikum. Ini terkait iblis memiliki keturunan, itu suatu yang pasti, ada dalilnya. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu. Dhurriyyah disebutkan dalam Al-Qur'an, berarti memiliki keturunan. Adapun iblis memiliki istri, khilaf. Asy-Sya'bi, iya. Yang lain tidak. Dan wallahu alam yang kuat, na'am, tidak ada istri. Adapun keturunan itu adalah kehendak Allah. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Adapun bangsa jin, mereka saling menikah, mereka saling berhubungan badan, hubungan suami istri, lalu memiliki keturunan. Ini perkara yang maklum, perkara yang maklum. Barakallahu fikum. Karena jin terus memiliki keturunan sampai hari kiamat kelak. Nah, sekarang masuk pada pembahasan at-tanaquh bainal jinni wal ins. Apakah mungkin terjadi pernikahan atau hubungan suami istri antara jin dan manusia? Kalau antara jin sudah tadi. Ya, nah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-19 halaman 39, beliau rahimahullah taala mengatakan wa qad yatanakahul insu wal jin, dan sungguh saling menikah antara manusia dan juga jin terjadi, kata beliau. Wa yuladu bainahuma walad, dan lahir di antara pernikahan manusia dan juga jin walad, seorang anak. Wa hadza katsirun ma'ruf, dan ini banyak dan ma'ruf pada zamannya beliau rahimahullah taala dahulu. Naam, barakallahu fikum. Namun sebagian ulama ini mengingkari, ya. Sebagian ulama mengingkari, di antaranya adalah Mawardi, Al-Mawardi rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa hadza mustankarun lil uqul, pernikahan antara jin dan manusia ini mustankar, mustahil, perkara yang mungkar, yang tidak mungkin diingkari, lil uqul, oleh akal-akal, litabayunil jinsain, karena perbedaan jenis, waqtilafit tab'ain, dan perbedaan tabi'iyah, idil adami jismani wal jinniyu ruhani. Adapun anak Adam, manusia itu jisman, ada jasadnya. Wal jin ruhani, adapun jin itu ruh, kata beliau. Wa hadza na'am barakallahu fikum min salsalikal fakhar wa dzalika min mariji min nar. Manusia berjasad itu diciptakan dari tanah. Na'am, sedangkan jin min mariji min nar, dari nyala api. Naam. Maka pernikahan antara keduanya hadza tabayun madfu, karena adanya perbedaan ini madfu, tidak mungkin. Ya, antara api dan juga apa? Tanah, kata beliau. Naam. Wa tanasul ma'a hadzal ikhtilaf mamnu. Demikian lagi, terlebih lagi, adanya keturunan antara jin dan manusia ini tidak mungkin lagi. Naam barakallahu fikum. Ini pendapatnya Al-Mawardi. Naam, dalam Adwa'ul Bayan. Nah. Tapi wallahu ta'ala alam barakallahu fikum, ya, yang kuat itu mungkin terjadi pernikahan antara jin dan manusia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 64. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ucapan iblis, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kata iblis, dan bersekutulah kalian wahai para jin, fil amwal, di harta-harta manusia, wal auladi, dan juga apa? Anak-anak manusia. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Naam. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta-harta dan anak mereka. Dan ayat ini barakallahu fikum dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan mungkinnya terjadi hubungan suami istri antara jin dan juga manusia. Mungkin. Mungkin terjadi. Makanya ada ayat wasyarikum fil amwali wal aulad. Yes. Naam. Dan ini juga barakallahu fikum pendapat yang dipegang oleh Al-Mujahid, Al-A'mas, Imam Malik, dan ulama Hanafiyah. Demikian pula tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, adapun yang mengingkari tadi Al-Mawardi, Ishaq bin Ruhawai, Al-Hakim bin Kutaybah, dan Uqbah bin Al-Asam. Nah, jadi khilaf terjadi. Apa? Khilaf. Nah, namun karena adanya dalil barakallahu fikum sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat ke-64, ini menunjukkan bahwasanya mungkin terjadi hubungan antara jin dan juga manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Iblis punya istri atau tidak? Khilaf. Ya, khilaf. Yang jelas tidak ada dalilnya. Yang dalil ada apa? Iblis mempunyai keturunan. Antara jin dengan jin, ini terjadi. Mereka memiliki anak? Iya. Jelas, sama seperti manusia. Yang selanjutnya, antara jin dan manusia ini juga terjadi khilaf. Dan yang kuat, wallahu ta'ala a'lam, adalah mungkin saja terjadi. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 64, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Nah. Mungkin terjadi. Sekarang kita bahas hukumnya. Apa hukumnya barakallahu fikum pernikahan antara jin dan juga manusia? Para ulama rahimahumullahu jami'an, mereka berbeda pendapat terkait hukum pernikahan antara jin dan manusia. Di antara mereka ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, dan juga ada yang mengatakan haram. Nah, di antara yang mengatakan mubah barakallahu fikum, boleh-boleh saja, di antaranya adalah, dan ini yang nampak dari pendapat beliau, Al-A'mash dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Demikian pula kalau pada zaman sekarang, ini Syekh Muqbil bin Hadi. Nah, beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muqbil pernah ditanya, apakah diperbolehkan seorang muslim dari kalangan manusia ini menikahi al-jinniyah, al-muslimah, wanita atau jin yang muslimah, perempuan muslim. Dan sebaliknya, jin muslim, laki-laki menikahi apa? Perempuan manusia lagi perempuan manusia. Beliau rahimahullah taala menjawab bahasanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagaimana disebutkan dalam Hayawatul Hayawan karya Ad-Jamiri, kata beliau. Walladzi yadhhar, dan yang nampak hukumnya adalah mubah, kata beliau. Mubah. Nah, kata beliau, adapun firman Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaj litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan untuk kalian pasangan min anfusikum, dari jenis-jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya, sama-sama manusia, sama-sama jin. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah, rasa kasih sayang dan juga rasa saling mengasihi. Barakallahu fiik. Lalu kata beliau, adapun ayat ini adalah ayat yang merupakan anugerah yang sangat agung, bahwasanya laki-laki dari kalangan manusia mereka menikah dengan perempuan dari kalangan manusia, dan ia akan mendatangkan ketenangan. Sebaliknya, jin laki-laki hanya menikah kepada jin perempuan. Naam. Lalu beliau mengatakan, akan tetapi seandainya laki-laki dari kalangan manusia menikah dengan perempuan dari kalangan jin, kita tidak tahu adanya dalil yang melarang, kata beliau. Dan sebaliknya, apabila ada jin laki-laki menikahi manusia perempuan, ini kita tidak mengetahui adanya larangan dalam hal tersebut. Mayamna'u fi dzalik, kata beliau. Nah, adapun ayat tadi itu hanya menunjukkan kalau kita sesama manusia menikah akan datang hadir rasa ketenangan. Sebaliknya, kalau jin mereka menikah sesama jin akan datang ketenangan. Adapun larangan secara jelas, kata beliau, ini tidak ada. Nah, barakallahu fikum. Ini pendapat yang pertama, yaitu mubah. Namun setelah itu beliau mengingatkan, ya, tidak semata-mata mengatakan mubah. Beliau mengatakan mubah karena apa? Karena memang beliau tidak menemukan dalil. Ya. Tidak menemukan dalil yang melarangnya, sehingga beliau berat untuk mengatakan ini haram. Nah, tapi setelah itu beliau mengingatkan bahwasanya apabila terjadi yang demikian ini, barakallahu fikum, akan banyak terjadi perzinahan. Nah, jadi beliau mengatakan mubah berat, cuman beliau mau mengatakan haram tidak ada dalilnya. Nah, namun beliau, nah, barakallahu fikum, mengingatkan kalau bisa laki-laki manusia sama manusia agar tercipta ketenangan dan seterusnya. Ini pendapat yang pertama, mubah. Yang kedua, makruh, at-tanakuh bainal jin wal ins, hukum pernikahan antara manusia dan juga jin, atau manusia dengan jin, ini makruh. Naam, dikisahkan oleh Asy-Syibli rahimahullahu taala, naam, bahasanya Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya, di sini ada sosok jin yakhthub imra'atan minal ins, dia khitbah, melamar perempuan dari kalangan manusia. Ada jin laki-laki melamar perempuan dari kalangan manusia. Wa ya'tabiru, dan dia menganggap, wa yuridu al-halal, dan dia menganggap bahwa pasalnya perkara ini halal. Maka ketika itu Al-Imam Malik mengatakan, menjawab, ya, bahwasanya aku tidak mengetahui adanya larangan agama terkait hal ini. Sama Imam Malik pun demikian. Beliau apa? Tidak mengetahui adanya larangan dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terkait jin dan manusia. Tetapi beliau mengatakan, walakinni, akan tetapi aku akrah, benci, idza wajadtum ra'atan hamilan, ketika aku dapati seorang wanita hamil, faqila, lalu dikatakan kepadanya, man zaujuki, siapa suamimu? Faqalat, lalu dia mengatakan, minal jin, suamiku dari kalangan jin, enggak kelihatan. Lalu kata beliau, fayakthurul fasad, maka akan banyak kerusakan-kerusakan. Naam. Maka beliau juga bingung ketika ditanya, memang enggak ada larangan. Walakinni akrah, tetapi aku benci ketika ada wanita dia hamil lalu dikatakan, man zaujuki, siapa suamimu? Oh, jin. Fayakthurul fasad, maka akan banyak kerusakan. Sehingga barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullahu taala ini menganggap bahwasannya pernikahan antara jin dan juga manusia adalah perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Nah, yang selanjutnya, pendapat yang terakhir, dan Allah alam, ini adalah yang nampak yang kuat, bahwasanya pernikahan atau hubungan antara jin dan juga manusia ini adalah haram, perkara yang haram. Nah, di antara dalilnya adalah apa yang disebutkan tadi dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram kepadanya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, rasa saling mengasihi dan rasa sayang. Dan sesungguhnya yang demikian itu la ayat, terhadap adalah tanda-tanda liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mereka mau berfikir. Nah, lalu Asy-Syibli rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya jin itu bukan termasuk dari jenis kita, maka mereka tidak kita jadikan sebagai pasangan untuk kita. Yang demikian ini karena tujuan dari pernikahan tidak akan tercapai, yaitu ketentraman istri atau suami dengan pasangannya. Barakallahu fikum. Suaminya jin, istrinya manusia. Suaminya pergi, datang jin lain, tidak ketahuan, iya enggak? Atau sebaliknya, suaminya laki-lakinya dari kalangan manusia, yang wanitanya dari kalangan jin. Ternyata wanita apa, wanita jin tersebut aslinya laki-laki. Wah, alam bisa jadi, iya enggak? Atau dia pergi, datang perempuan jin lain. Maka apa? Tidak akan tercipta tujuan dari menikah. Apa itu? Litas kunu ilaiha, agar kalian tenteram, ketenang, merasakan ketenangan kepada pasangan-pasangan kalian. Nah, kalau istrinya berbeda jenis, suaminya berbeda jenis, bahaya. Ya tidak, sangat-sangat membahayakan. Suaminya pergi, datang jin lain, terus-terusnya. Suaminya bisa jadi ketika akad sekali toh, habis itu diganti jin lain. Bisa enggak? Bisa jadi. Kenapa? Karena kita beda alam. Dan kita tidak akan merasakan ketenangan. Wallahualam. Dan inilah yang rajih. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hakim bin Qutaybah, Ishaq bin Al-Hawai, Uqbah bin Al-Asam, Syekhul Islam Al-Barizi, Hasan Al-Basri, dan yang selainnya juga salah satu riwayat dari beliau, barakallahu fikum, dan beberapa ulama Hambali, Syafi'iyah, dan Hanafi. Lalu ada juga dalil lainnya yang menguatkan bahwasanya pernikahan antara jin dan manusia ini haram, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah sudah menjadikan untuk kalian dari jenis-jenis kalian azwajan, pasangannya masing-masing. Naam, barakallahu fikum. Dan wallahu ta'ala alam, inilah yang rajih, yang kuat, haram. Kalau ini dibuka bahaya, iya kan? Jadi yang mubah dan yang makruh tadi, barakallahu fikum, itu pendapat yang kurang tepat. Ya, adapun yang kuat, yang rajih adalah haram. Dalilnya tadi, agar kita merasakan ketenangan. Terus yang kedua, Allah sudah jadikan pasangan dari jenis kita. Nah, barakallahu fikum. Adapun ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mungkin terjadi, ini hanya menunjukkan bahasanya hal tersebut memang terjadi. Mungkin ada sebagian orang yang itu melakukan ini, melakukan pernikahan antara manusia terhadap jin, bisa jadi karena syarat untuk ritual tertentu. Nah, bisa jadi. Pesugihan misal harus nikah dengan jin dan seterusnya, mungkin itu terjadi. Jadi, ucapan beliau, qad yatanakahul insu wal jin, ini tidak menunjukkan beliau memperbolehkan atau memandang mubah. Tapi beliau hanya mengatakan, ini terjadi kok pada zamannya beliau. Dan beliau juga mengatakan wa yuladu bainahuma walad, dan terjadi anak antara pernikahan jin dan juga manusia. Nah, adapun terkait anak antara pernikahan jin dan manusia, barakallahu fikum, ini merupakan perkara yang dalil-dalil padanya atau terkait padanya, barakallahu fikum, ini rata-rata dhaif. Ya, di antaranya adalah atsarnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan al-mukhannatsun, banci-banci itu auladul jin, anak-anaknya jin. Ketika beliau rahimahullah radhiyallahu taala anhuma ditanya, kok bisa al-mukhannatsun, banci-banci ini yang cenderung feminim itu anak-anaknya jin? Kata beliau, seorang suami dia mendatangi istrinya ketika haid. Ketika haid. Lalu mencampur istrinya. Dan ketika itu pula jin apa ikut di dalam hubungan tersebut, sehingga terjadilah anak mukhannas, apa itu, banci. Ini kata beliau. Namun asalnya dhaif. Asalnya dhaif. Demikian pula dalam Abu Dawud disebutkan, barakallahu fikum, Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, hal ru'iya fikum mughribun au kalimatan ghair dalik, apakah di antara kalian ada orang al-ghorib, al-mughorib, ya? Apa itu mughorib, ditanya kepada Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, yas alladzina yastariku fihimul jin, yaitu anak-anak yang dia tercipta aneh. Ya, al-mughorib, ghorib pokoknya, aneh. Kenapa? Karena alladzina yastariku fihimul jin, jin ikut bersyirikat dalam apa? Dalam hubungan tersebut. Namun hadisnya juga baik. Namun hadisnya juga dhaif. Naam, barakallahu fikum. Maka terkait anak antara hubungan manusia dan jin, ini adalah perkara-perkara yang kita berat untuk mengatakan ada, namun kita tidak mampu mendatangkan dalil-dalil untuk mengatakan tidak ada. Ya. Makanya itu akan kembali kepada orang-orang yang bercerita. Kalau memang dia thiqah, naam, barakallahu fikum, kita terima sebagai apa? Khobarnya dari orang yang thiqah. Nah, adapun sekarang terkait anak-anak ini bapaknya gundurwo, ibunya manusia dan seterusnya, ini datang dari orang-orang yang kita tidak percaya terhadap agamanya, sehingga kita untuk mempercayai ini sangat berat. Barakallahu fikum. Nah, jelas ini ya. Kita ulangi, iblis dia memiliki keturunan. Ini perkara yang disepakati, ada dalilnya. Ya, dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 59. Adapun iblis memiliki istri, wallahu a'lam. Ini khilaf. Ya, untuk kita katakan istri secara tegas, ini butuh dalil. Naam. Adapun jin, mereka menikah, ya. Jelas. Jin antara jin mereka menikah dan mereka juga memiliki keturunan. Selanjutnya, jin kepada atau berhubungan dengan manusia, ini mungkin terjadi. Jin menikah dengan manusia ini mungkin terjadi. Naam. Apa hukumnya? Yang rajih adalah haram. Kenapa? Tidak akan tercapai ketenangan tujuan pernikahan. Adapun anak antara jin dan manusia, asar-asar yang ada ini dhaif. Ya, terkait al-mughorrib ataupun mukhannas, banci, barakallahu fikum, itu asarnya dhaif. Tidak bisa kita jadikan dalil. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada cerita-cerita demikian, ini termasuk dari khurafat. Perkara-perkara yang khurafat. Naam, barakallahu fikum. Adapun wallahu taala alam, ucapan Ibnu Taimiyah mungkin saja beliau diceritakan oleh orang-orang yang thiqah. Mungkin wallahu taala. Yang jelas kita tidak bisa menafikan secara tegas, tidak bisa pula menetapkan secara tegas, karena li'ajami dalil as-sharih, tidak adanya dalil yang jelas. Barakallahu fikum. Selanjutnya, belum ada ya? Belum? Selanjutnya, barakallahu fikum, karena kita tadi sebutkan mungkinnya terjadi hubungan antara jin dan manusia. Naam. Barakallahu fikum. Maka kita membahas terkait berhubungan badan dengan jin secara syariat, ya, ini terbagi menjadi dua. Ini bukan pernikahan, ini hubungan badan saja. Yang pertama, apabila dilakukan setelah pernikahan yang sah, berhubungan badan antara jin dan manusia setelah pernikahan yang sah, apabila menganggap mubah atau makruh, tapi yang rajih tadi apa? Haram. Maka hukumnya dikembalikan dengan hukum pernikahan antara jin dan manusia. Nah, dan yang benar apa? Haram. Adapun hubungan badan, ya, yang terjadi di luar pernikahan, ya, perempuan didatangi jin tiba-tiba. Tadi pernikahan hukumnya ada mubah, makruh dan haram. Yang rajih haram. Kalau sekarang perempuannya tiba-tiba didatangi, atau sebaliknya laki-lakinya tiba-tiba didatangi oleh jin. Nah, barakallahu fikum. Apa ini keadaan yang kedua? Apabila di luar pernikahan, maka ini juga dilihat ada dua keadaan. Ketika dia dipaksa, nah, oleh jin tersebut, maka si korban ini dari kalangan manusia dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Sama ketika dia dipaksa oleh manusia yang lain, tidak berdosa. Adapun ketika dia ridho atau bahkan sengaja karena perjanjian atau ritual-ritual tertentu atau untuk menutaskan syahwatnya atau selainnya, maka ini termasuk dosa besar. Ya, ini hubungan badan di luar nikah. Nah, barakallahu fikum. Sama ketika dia melakukannya kepada manusia. Kalau dia ridho, ya, semata-mata untuk perjanjiannya dengan jin atau semata-mata untuk menuntaskan syahwatnya, barakallahu fikum, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Dosa-dosa yang sangat besar. Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya, dipahami itu ya. Ya, sama kayak ketika dia dipaksa manusia tidak berdosa. Ketika dia ridho di luar hubungan pernikahan, maka itu adalah dosa yang besar. Yang selanjutnya, apakah ketika seorang manusia dia melakukan hubungan dengan jin, hubungan badan, afwan, menjadi sebab dia wajib mandi janabah, perlu mandi tidak? Naam, barakallahu fikum. Maka ini ada tiga keadaan. Wajib mandi janabah atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Ada tiga bentuk atau tiga keadaan. Yang pertama, apabila orang tersebut merasa berhubungan dengan jin, itu hanya dalam mimpi. Tidur. Dia mimpi berhubungan dengan jin. Maka barakallahu fikum, tidak wajib atasnya mandi. Tidak wajib. Kecuali apa? Kecuali apabila dia bangun lalu melihat air. Ini dihukumi dia mandi wajib atau wajib mandi karena dia ihtilam. Mimpi basah. Kalaupun dia melihat tidak ada yang keluar dari badannya, ya, maka tidak wajib mandi. Karena itu hanya sebatas mimpi. Dan mungkin, ya, yang namanya mimpi itu terkadang takhwifu syaitan, ya, memang dimaksudi oleh syaitan. Dan terkadang manusia mungkin merasakan atau bermimpi berhubungan, ya, barakallahu fikum. Dan itu tidak mewajibkan dia mandi, kecuali apa? Melihat ada air, dan itu hukumnya karena ihtilam. Ini yang pertama, di dalam mimpi. Yang kedua, apabila dia merasakan, ya, berhubungan tersebut dengan jin dalam wujud manusia menjelma, maka dia wajib mandi meskipun tidak keluar. Kenapa? Karena ini dihukumi dengan dia berhubungan sesama manusia. Karena jin itu sudah menjelma. Nanti akan kita bahas. Ini yang kedua, wajib mandi. Kenapa? Dia rasakan. Dia merasakan hubungan tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, barakallahu fikum, apabila jin tidak terlihat. Yang pertama dalam mimpi, yang kedua jinnya terlihat. Kenapa? Sudah menjelma, sudah berwujud, wujud manusia atau yang lainnya. Yang ketiga, dia tidak terlihat. Tetapi orang tersebut merasakan. Merasakan. Tapi enggak ada siapa-siapa. Tapi merasakan, dipegangi dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Maka Naam barakallahu fikum, apabila dia keluar air, ini wajib mandi. Sudah wajib. Adapun ketika dia tidak keluar, inilah terjadi khilaf. Ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang mengatakan tidak. Khilafnya tergantung pada apakah memasukkan itu mewajibkan mandi. Ini kan khilaf, ya. Masuknya laki-laki ke perempuan, ya, ini jadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan apa? Harus keluar itunya dulu. Sebagiannya tidak, mengatakan cukup masuk saja, mewajibkan mandi. Nah, khilafnya di sini. Naam, ya? Naam. Maka ketika tidak terlihat, barakallahu fikum, tapi dia merasakan, naam, ini lebih hati-hatinya dia tetap mandi. Naam. Ini dibahas, barakallahu fikum, oleh para ulama, diantaranya adalah Asyibli dalam Al-Kamul Marjan fi Afhamil Jan. Naam. Selanjutnya, barakallahu fikum, adzan, ya. Selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya adalah apakah manusia bisa melihat jin. Naam. Secara umum, garis besar, kita bahas rinci pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Ini terbagi menjadi 4 pendapat. Apakah manusia bisa melihat jin? Para ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Yang pertama, naam, ini tidak dilihat sama sekali oleh manusia, bahkan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bisa dilihat siapa saja dalam wujud asli mereka. Ini pendapat yang kedua. Nabi, para nabi bisa melihat, manusia pun bisa melihat wujud asli jin. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama tidak sama sekali, bahkan nabi. Yang pertama melihat dengan wujud aslinya, nabi dan juga yang selainnya. Yang ketiga, ini khusus nabi saja. Yang bisa melihat jin hanya Nabi. Dan yang keempat, pendapat yang terakhir, barakallahu fikum, ini jin hanya bisa terlihat ketika mereka menjelma. Ya, dan ini dilihat Nabi alaihi wassalatu wassalam dan juga dilihat manusia pada waktu-waktu atau keadaan-keadaan tertentu. Ini 4 pendapat terkait apakah jin bisa dilihat. Yang pertama, tidak sama sekali, bahkan para nabi. Pendapat yang kedua mengatakan semuanya bisa melihat, bahkan pada wujud asli mereka. Yang ketiga, hanya nabi saja. Yang keempat, apa? Mungkin dilihat oleh nabi dan selainnya. Kapan? Ketika jin tersebut menjelma. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan terkait jin dan yang selainnya? Fadhil, kalau tidak ada, kita cukupkan. Adam. Baik, terkait melewati tempat-tempat tertentu, lalu kita lewati merasakan merinding. Lalu, apakah ini dari syaitan? Yang kedua, na'am barakallahu fikum, kalau kita melewati jalan yang lain, apakah ini termasuk dosa? Gitu, gitu. Yang pertama, barakallahu fikum, kalau kita merasakan takut, merasakan merinding, na'am, bisa jadi memang itu gangguan dari syaitan. Bisa jadi. Na'am. Bahkan ketika terjadi sesuatu, nah, misal saja motornya tiba-tiba mati, atau ada yang teriak, atau tiba-tiba rantainya lepas di tempat-tempat yang dianggap angker, barakallahu fikum, bisa jadi itu memang gangguan syaitan. Namun bukan berarti ketika itu, barakallahu fikum, kita takut, lemah, bukan. Atau bahkan menghindari tempat lain, jangan. Nah, jangan. Justru yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita menguatkan keimanan kita. Berani. Kenapa? Karena ketika kita diketahui oleh syaitan, tambah takut dengan gangguan ini, mereka merasa berhasil. Akhirnya mereka tambah gaya. Wah, gak ada yang mau lewat sini. Wah, takut-takut di sekalian. Gitu. Di antara dalilnya adalah, suatu ketika Rasulullah SAW bonjingan dengan salah satu sahabat. Lalu terpleset tunggangan tersebut. Orang tersebut mengatakan taisa syaitan. Aduh, gara-gara syaitan. Kalau zaman kita, aduh, ada syaitan ini. Ya gitu. Kalau Rasulullah SAW, falatakul. Jangan katakan tak isa syaitan, gara-gara syaitan. Walakin kul, tetapi katakanlah bismillah. Katakan apa? Bismillah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau takut dan mengatakan tak isa syaitan, bikudrati. Wah, ini karena kekuatanku. Syaitan malah kayak gitu. Faya ta'awam, maka dia membesar. Hatta takuna kal bait, sampai dia membesar seperti rumah. Kenapa? Karena kita takut. Tak isa syaitan, gara-gara syaitan. Aduh, ada syaitan. Dia membesar. Tapi kalau kita katakan bismillah, lalu kita berani tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya tafagar, atau tafagar, dia mengecil hatta takuna kadzubat, sampai seperti apa? Lalat. Kecil. Takut. Berarti solusinya apa? Kalau kita merinding, beranikan. Bismillah. Kalau ada motornya tiba-tiba berhenti, bismillah. Jangan, aduh, ada setan. Jangan. Setan menjadi besar. Jadi memang demikian. Ya. Kalau kita, jangan lewat sini. Jangan, lewat kalian. Bismillah. Itu ya. Kalau muncul, tantang sekalian. Iya. Nanti akan ada pembahasannya. Apakah jin bisa dibunuh dan seterusnya. Itu ya. Nah. Jadi intinya ketika kita merinding dari setan, iya setan. Tapi apa? Jangan serta-merta kita takut. Apa? Bismillah, terus yakin. Apa yang terjadi? Dia akan mengecil, tidak memiliki kekuatan. Tapi kalau kita sebaliknya merinding takut-takut, na'am barakallahu fikum, dia membesar. Beda saja. Bismillah, baca Al-Quran, zikir-zikir dan seterusnya. Atau membaca apa yang disarankan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Man nazala manzilatan a'udhu bi kalimatillahit tamatimin syarrima khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala ciptaannya yang jelek. Gitu ya. Jangan takut. Tambah berani. Bismillah. A'udhu bi kalimatillahit tamatimin syarrima khalaq. Cukup ya. Nah, insya Allah itu ada pembahasannya nanti panjang. Terkait apa penjagaan kita terhadap jin. Dan simple. Zikirnya itu simple. Cuman bismillah. Cuman bismillah tapi dahsyat. Tapi itunya dahsyat. Intinya apa? Tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'alamu bisawab. Naktafi ilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu hafidhakumullah.